Konsultasi Syariah. Tidak ada solat saat makanan telah dihidangkan. Bismillah. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyampaikan sebuah nasihat yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata bi hadrati ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Yang artinya, tidak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan kencing atau buang air besar. Hadis riwayat Muslim. Sebelum kita menyinggung hukum fikih berkaitan hadis ini, perlu kita tahu bahwa hadis yang mulia ini di antara dalil yang menunjukkan solat adalah ibadah yang sangat istimewa. Karena sebelum melakukan solat, syariat memerintahkan segala hal yang dapat mengganggu kekhusyuan solat hendaknya ditinggalkan terlebih dahulu. Seorang solat dalam keadaan lapar dan makanan sudah tersaji, tentu dia sangat sulit meraih khusyuk. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pada hadis di atas, tak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menerangkan, inti dan ruh solat adalah hadirnya hati. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menghilangkan segala hal yang dapat menghalangi kehadiran hati saat solat sebelum seorang melakukan solatnya. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Apa makna peniadaan di sini? Yaitu pada teks hadis, tak ada solat ketika makanan telah dihidangkan. Ada sejumlah penafsiran ulama terkait makna peniadaan pada hadis di atas. Madhab Zahiri mengambil kesimpulan, hadis ini menunjukkan tidak sahnya solat seorang dalam keadaan lapar dan makanan telah dihidangkan. Namun penafsiran yang tepat, wallahu a'lam, peniadaan solat pada hadis di atas bukan peniadaan keabsahan atau wujud, akan tetapi yang dimaksudkan adalah peniadaan kesempurnaan, artinya solatnya tidak sempurna. Inilah penafsiran mayoritas ulama. Sehingga solat saat makan sudah terhidang, serta kondisi perut lapar, hukumnya adalah makruh, artinya sebatas mengurangi kesempurnaan, bukan tidak sah. Imam Nawawi rahimahullah menerangkan, hadis-hadis ini menunjukkan makruhnya melakukan solat saat makanan sudah terhidang, sementara dia berkeinginan untuk menyantapnya. Karena hal tersebut dapat menyibukkan hati dan dapat menghilangkan kekhusyuan solat. Syarah Sahih Muslim. Ada hadis yang semakna dengan hadis di atas. La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu. Yang artinya, tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji. Hadis riwayat Ahmad. Maksudnya, peniadaan pada hadis ini adalah peniadaan iman yang sempurna, bukan peniadaan wujud iman. Artinya, orang yang tidak amanah dan tidak bisa dipegang janjinya tidak lantas menjadi kafir, namun kualitas imannya yang berkurang. Dalam kitab Faidul Qadir, Al-Munawi rahimahullah mengambil kesimpulan menarik. Hadis ini menunjukkan, mengejar keutamaan hadirnya hati saat sholat, yaitu khusyuk, lebih didahulukan daripada mengejar fadilah sholat di awal waktu. Faidul Qadir. Seandainya kita menemui masalah antara mengikuti sholat jamaah atau makan atau buang hajat terlebih dahulu, maka dahulukan makan dan buang hajat, meski harus terluput dari sholat berjamaah, karena dia memiliki uzur. Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin. Kapan seorang dianjurkan mendahulukan makan daripada sholat? Dari hadis Ibunda Aisyah di atas, dapat disimpulkan bahwa seseorang diperintahkan mendahulukan makan daripada sholat bila terpenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, makanan telah tersaji. Kedua, lapar atau ada hasrat kuat untuk makan. Ketiga, mampu memakannya baik secara tabiat maupun syariat. Jika makanan belum terhidang, sementara perut merasakan lapar, maka tidak boleh mendahulukan makan daripada sholat. Karena bila tidak kita katakan demikian, orang-orang miskin dituntut mengakhirkan sholatnya terus-menerus, karena mereka seringkali merasakan lapar. Demikian pula andaikan makanan sudah tersaji, akan tetapi tidak lapar, maka tidak boleh mendahulukan makan. Tidak makruh hukumnya mendahulukan sholat bila kondisinya seperti ini. Atau makanan sudah terhidang, dia merasa lapar, namun tidak mampu menyantapnya karena ada penghalang yang sifatnya tabiat dan syariat. Tabiat misalnya, makanan masih sangat panas atau makanan sangat pedas, sementara perut tidak kuat dengan makanan-makanan pedas. Syariat misalnya puasa. Orang yang puasa tentu merasakan lapar. Seandainya waktu azan asar, hidangan buka puasa sudah tersaji, maka tetap mengutamakan sholat asar berjamaah, bukan menunggu tiba waktu buka baru sholat, kemudian beralasan dengan hadis di atas. Syarah Al-Mumti' Ibnu Utsaimin. Demikian, semoga tulisan ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca sekalian. Wallahu a'lam bis-shawab.